Dan cara bikinnya itu gampang sebenarnya. Ada mangkok gak, Bu? Coba kita belajar memasak. Jadi, pagi-pagi itu, kalau Bapak Ibu lihat bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast kan? Breakfast itu apa? Fast yang di break kan? Malam kan kita puasa. Tidur itu kan puasa. Maka pagi-paginya, karena memang fase pagi pun adalah fase pengeluaran, maka pagi-pagi jangan banyak makan. Kalaupun Anda makan, makanlah yang menyenangkan badan. Yaitu apa? Ya kalau enggak buah, ya air. Gitu. Dan bikin sarapan pagi itu gampang. Gak usah ribet-ribet. Ya. Jadi mungkin kalau besok abang buburnya datang, ucapkanlah selamat tinggal dengan beliau. Sudah ada madunya. Tadi ada madu gak, Bu? Mari ambil madu satu. Ini contoh ya. Contoh bikin sarapan. Ada garam nggak di situ, Bu? Saya sengaja biar bolak-balik biar ibunya agak banyak kebakar kalorinya gitu. Semoga ada kajian lagi lebih langsing. Itu harus diituin, Bu. Harus diapain? Harus di apa ya? Diniatkan. Benar. Saya berapa kali ngisi kayak kemarin kapan hari itu di satu di bank di Jakarta gitu. Masya Allah saya senang banget Bapak itu bisa sampai 20 kilo loh turun berat badannya. Dan sekarang ini garam apa? Garam dapur. Bukan. Saya butuhnya Himalaya. Di mobil saya sih ada tadi. Enggak punya ya? Di tengah deh, Bu. Maaf. Di bagi tengah mobil ada. Jadi pagi itu kan sudah saya bilang, pagi adalah saat yang tepat untuk makan buah. Kenapa? Karena pagi adalah fase pengeluaran. Tubuh kita lagi bersih-bersih kan? Lagi ke belakang. Nah maka Bapak sekalian pagi-pagi jangan terlalu banyak makan, terutama makanan yang memberatkan badan. Seperti apa? Tepung, gula, minyak. Anda konsisten saja istiqomah melakukan seperti ini 7 hari aja, efeknya banyak sekali. Efeknya akan sangat banyak. Itunya lupa lagi, sendok. Asik kerjain orang. Kata kuncinya apa? Kalau mau sehat perutnya, maka kasih dia asupan yang terbaik. Asupan terbaik perut kita adalah semua jenis asam amino, prebiotik, probiotik, antioksidan. Alhamdulillah. Ada kurma, Bu. Udah mulai keringetan deh. Saya tidak menyarankan garam dapur, sebab garam dapur itu sudah diapain? Sudah direfinasi. Udah di bleaching, hilang banyak mineralnya. Kalau Anda pengen cari sea salt, sea salt itu garam laut yang masih utuh. Ya, atau kalau enggak garam Himalaya. Ya. Kalau garam yang sudah putih-putih banget itu yang di dapur kita pakai itu jangan dipakai. Ya. Ini contoh ya. Maksudnya kenapa ini lebih bermanfaat dari, kalau saya ya, ini lebih bermanfaat dan lebih bergizi, bernilai gizi tinggi daripada satu piring nasi uduk. Serius, makan begini tiap hari atau mungkin kurma, Ustaz. Masya Allah, dikit banget Bu. Sabar ya Bu, ini ujian. Nanti saya kasih beberapa tips-tips sarapan paginya di luar ini sih ya. Insya Allah tetap enak dan Bapak Ibu, jadi sehat itu tetap enak kok, gak menyiksa. Jadi kalau saya memang gak suka makan pari. Kenapa? Ya nyusahin diri, pahit. Ngapain? Cari kurma aja yang manis. Kecuali memang Anda butuh pari, memang ada penyakit tertentu yang memang butuh pari, oke lah. Tapi kalau enggak ngapain juga. Jadi tubuh kita, kata kuncinya, dia butuh prebiotik, dia butuh probiotik, dia butuh asam amino, dia butuh enzim, dia butuh mineral. Dan itu tidak akan bisa Anda dapatkan dari produk makanan yang dikemas atau dikasih bahan-bahan sintetik atau produk yang dipanaskan berulang. Tidak bisa. Semakin fresh produk tersebut, semakin baik dan semakin senang perut Anda. Dan kenapa kok kayaknya saya ngoyo-ngoyo banget urusan makanan? Karena 80% imunitas kita yang bikin ini. Kalau Anda memperbaiki pola makan seperti ini, Bapak-Ibu sekalian, itu imbasnya apa? Lama-kelamaan, lambat laun penyakit akan hilang. Dengan sendirinya. Jadi kalau saya emang gak ngobatin penyakitnya, ngobatin isi atau perbaiki isi piring. Itu kata kuncinya. Video ini disponsori oleh Madu Asli, Madu Solo. Silakan berbelanja agar kami senang.